Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Faqad qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang saya hormati para habaib, khususnya Al-Habib Syekh Al-Habib Zain Baharun dan beberapa habaib yang kami tidak dapat menyebut namanya, di antaranya Dr. Habib Zainal Abidin, yang kesemuanya itu merupakan hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah paku bumi, penjaga-penjaga keamanan, dan dari beliau-beliau itulah Allah mengkaruniai keamanan negeri Indonesia ini. Semoga mereka dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan istiqomah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai dzurriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga yang hadir mendapatkan barokah dari Allah karena mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Para alim dan ulama, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau ini adalah pelita bagi umat manusia, pelita bagi negara Indonesia, pelita bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Semoga mereka-mereka diberi panjang umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiat, istiqomah mengkaji dan mengajar serta menuntun kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para umara, yang beliau-beliau ini adalah dipercaya Allah subhanahu wa ta'ala untuk melayani kita agar kita dapat beribadah. Semoga amal ibadah mereka dapat mengantarkan beliau-beliau ini ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Bupati beserta Wakil Ibu Wakil Bupati dan segenap unsur Forkompinda beserta ibu hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula keluarga besar Pondok Pesantren Darul Lughah Wal Da'wah. Semoga Allah menjayakan mereka untuk menyebarkan panji-panji agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, saat ini kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama kekasihnya, manusia yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berselawat, kita menjunjung tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kegiatan ini, haflah maulid yang sebesar ini adalah dimulai dari keinginan masyarakat-masyarakat Bangil, kota-kota yang kecil ini. Mereka rindu untuk berselawat dengan pemimpin-pemimpin beliau, para habaib, para kiai, dan para umarok. Alhamdulillah, cerikan para rakyat ini didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengar itu, kita sampaikan kepada para kiai, khususnya majlis takim di Masjid Agung Kota Bangil. Beliau mempersilahkan dan memfasilitasi serta mendorong. Kemudian hal ini kita sasurkan kepada Al-Habib Zain bin Hasan Baharun selaku anggota majlis takim, dan beliau pun ikut memberikan support. Akhirnya kita ditemukan dengan Bapak Bupati yang seorang putra kiai dan yang santri. Beliau pun mengatakan, jangan sampai maulid ini kita salah dengan monata. Semua akan saya backing demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, maka banggalah kita semakin ringan. Betul apa yang dikatakan Allah, ini adalah suatu contoh kebersamaan kita yang akan kita usung nanti di hadapan Allah bersama-sama para habaib, para kiai, para pejabat, kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada segenap unsur pemerintahan yang dipelopori oleh Bapak Asisten 1 untuk menggerakkan semua unsur pemerintahan untuk membacking terjadinya, terselenggaranya maulid yang sebesar ini. Dan semuanya berantusias. Bapak Wakil Bupati pun berpesan, ojo ninggalno tradisine wong kuno. Akhirnya dicetuskan cowean. Habib Zain pun begitu, ikutilah salaf, jangan sampai ada suguhan-suguhan yang modern. Akhirnya timbullah suguhan-suguhan polo pendem. Hal ini semuanya untuk mengingatkan bahwasannya kita yang sebesar ini dulu diantarkan oleh makanan-makanan khas cowek dan polo pendem. Yaitu para hadirin sekalian, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap para hadirin, para tokoh masyarakat, terutama kepada Bapak Kapolres Kabupaten Pasuruan. Beliau menggerakkan semua anggotanya, bukan sekedar menggerakkan anggota, tapi dia membantu dengan sumbangan uangnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin sekalian, Rasul berpesan, alaikum bil jamaah. Inilah yang direspon oleh Habib Zain. Mari kita selalu ikut berjamaah dengan kelompok yang berdasar. Karena kata Rasul, fa inna dzibba ya'kulul qasiyah. Karena orang yang mengepal dari jamaah yang sebesar ini akan diterkam oleh serigala-serigala itu. Para hadirin sekalian, kalau toh ahli sunnah wal jamaah hidup di negeri yang tercinta ini Bapak Kapolres, insya Allah semuanya aman. Semuanya aman. Kalau toh ada keributan, maka kata Nabi, waspadailah. Di dalam domba-domba itu ada serigala yang berbulu domba. itulah yang membuat keributan-keributan. Tapi yang disayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kau membayangkan kalau toh penggembala-penggembala daripada domba itu sudah menjadi serigala. Ini yang berbahaya. Sekarang ini para serigala berbulu domba berusaha merayu para penggembala-penggembala domba ini untuk menghabiskan domba-domba yang bermanfaat ahli sunnah wal jamaah. Tapi Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Rasul pun tidak ridho. Semoga peringatan maulid dari pada malam hari ini satu langkah yang lebih baik kebersamaan kita. Rakyat dituntun oleh para habaib dan para kiai. Begitupun juga bapak pemerintahan atas ilmu dan petunjuk para habaib dan para kiai, insya Allah menciptakan baldatun warobbu baldatun thayyibatun. Pak Bupati minta berdoa, pendukungan doa. Bekne mari mauludan ini maksud besar dari masyarakat Kabupaten Pasuruan mewujudkan Bangil ibu kota Kabupaten Pasuruan yang sudah diambang pintu ini, barokahnya selawat akan segera diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau toh terwujud kota Bangil ibu kota dengan selawatan, maka kau Bangil akan kembali lagi. Bangil adalah kota santri, bukan kota berdiri. Karena apa? Lekne kota santri pasti sugi. Lekne kota burdir belum tentu santri. Tapi insya Allah Gus Irsad ini masya Allah, masya Allah. Kemuyuhnya semuanya itu saya rasakan bernuansa untuk menselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperpanjang waktu, acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Kelanjutan daripada acara ini setelah sambutan dan ucapan terima kasih dari panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian acara ini akan dilengkapi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Anwar Zain. Dilanjutkan dengan sambutan Bapak Bupati Gus Haji Muhammad Irsad Yusuf SE MMA. Disambung dengan selawat kemuyuhnya. Kemudian hadirin sekalian, setelah kita mendengarkan selawat kemuyuh dari Pak Bupati yang suaranya khas ini, kita lanjutkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Zainal Abidin bin Faqih. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sadiq Jauhari dari Kencong Jember, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah. Beliau ini Wakil Rais Surya PBNU Jawa Timur dan mantan Katib AM di PBNU. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan selawat dan mahalul qiyam, ditutup dengan lantunan doa yang dipimpin oleh para masayikh dan para habaib. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Anwar Zain. Kepada beliau dipersilakan.